Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin dan hadiran, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majlis yang mudah-mudahan diberkahi dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, untuk melanjutkan kajian rutin kita, kajian seputar adab-adab orang alim dan adab-adab seorang penuntut ilmu. Melalui kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alimi wal Muta'allim karya Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasul yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami sekalian serta seluruh hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bab yang kedua dari buku ini. Fasal yang ketiga, yaitu tentang adab-adab yang hendaknya diperhatikan seorang alim, guru, kiai yang menyampaikan ilmu dimanapun itu, terhadap murid-muridnya secara mutlak. Dan sekarang kita akan masuk ke dua adab yang terakhir pada fasal ini, yaitu adab yang ke-13 dan yang ke-14 insyaAllah ta'ala. Maka persiapkan telinga yang mendengar, mulut yang ditutup, pena yang mencatat, pikiran yang fokus, dan niat yang sahih, mengharapkan semata ridha Allah Subhanahu wa taala serta ilmu yang bermanfaat darinya. Adab yang ke-13, penulis mengatakan, an yas'a fi masalihit talabah wa jam'i qulubihim wa musa'adatihim bima tayassara alaihi min jahin wa malin inda qudratihi ala dhalik wa salamati dinihi wa adami daruratih. Penulis mengatakan, hendaknya syekh atau guru, orang alim, berusaha mewujudkan kemaslahatan bagi murid-muridnya, menyatukan hati mereka, membantu mereka dengan apa yang mudah baginya berupa kedudukannya ataupun hartanya, manakala dia mampu melakukannya, agamanya selamat, dan tidak dalam keadaan dia butuh kepada muridnya. Fa inna Allah ta'ala fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Dan barang siapa berusaha memenuhi hajat kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajat kebutuhannya. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan seseorang, maka Allah akan memudahkan hisabnya kelak pada hari kiamat. لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ إِعَانَةً عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ الْقُرُبَةِ. Apalagi jika hal itu merupakan bantuan untuk menuntut ilmu, yang merupakan ibadah yang paling utama. Ini paragraf yang pertama dari adab yang ke-13. Kita akan lihat kata per kata apa yang disebutkan oleh penulis di adab yang ke-13 pada paragraf yang pertama ini. Penulis tadi mengatakan, di antara yang patut atau yang sehendaknya diperhatikan oleh seorang alim terhadap muridnya, seorang guru terhadap muridnya, yaitu berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan si murid. Bagaimana bisa dia disiplin, bagaimana dia bisa sekolah dengan baik, bagaimana dia bisa menuntut ilmu dengan fokus, bagaimana dia bisa memahami pelajaran yang disampaikan, bagaimana dia bisa ini dan itu dari kemaslahatan-kemaslahatan baginya. Wa jam'i qulubihim, membuat hatinya itu fokus. Ya. Ada mungkin yang di awal belajar fokus kepada tujuannya. Kenapa sih dia belajar ini sama syekh tersebut? Lalu mungkin di tengah pembelajaran, ya, sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan dia belajar bersama syekh tersebut, mulai kurang fokus karena sebuah faktor ataupun lebih. Maka syekh berusaha untuk kembali membuatnya fokus, ya, dan menyatukan hati mereka. Jadi murid, sesama murid, hatinya hendaknya bersatu. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Wa musa'adatihim, membantu mereka untuk hal-hal yang mereka butuhkan. Ya. Baik itu butuh bantuan berupa kitab, kalau seandainya dia memang membutuhkan, atau mungkin kita bisa membantunya dengan kedudukan kita sebagai guru dia, sebagai orang yang berilmu, maka kita berikan bantuan tersebut. Namun penulis di sini menyebutkan tiga syarat. Tiga syarat ini kalau seandainya terpenuhi, maka hendaknya syekh mewujudkan kemaslahatan mereka. Hendaknya syekh berusaha membantu mereka apa-apa yang bisa dia bantu, yang dimudahkan oleh Allah bagi dia, baik melalui kedudukannya ataupun melalui hartanya. Syarat yang pertama disebutkan oleh penulis tadi, inda qudratihi ala dhalik. Tatkala sang guru atau syekh tersebut mampu membantu dia dalam hal yang dia pinta. Karena sesungguhnya kewajiban itu terikat dengan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya. Kalau seandainya syekh tidak mampu untuk membantunya, maka dia juga tidak diminta untuk memberatkan dirinya. Syarat yang kedua kata penulis, salamatu dinih. Agamanya selamat. Yani, jangan sampai gara-gara membantu seorang murid, dia mengorbankan agamanya. Ya, kadang orang meminta bantuan, tujuannya itu pertama benar, baik, bagus, tetapi lama-lama menjadi tidak baik. Ada tujuan-tujuan tertentu di situ. Ada kepentingan-kepentingan pribadi yang mencampuri permintaan bantuan dia tadi. Ya, maka, selagi dengan memberikan bantuan agamanya tetap selamat, tidak terjadi fitnah dan lain sebagainya, maka hendaknya syekh membantu. Yang ketiga, adami daruratin. Adami darurati. Yang ketiga tadi kata penulis adalah ketika syekh tidak dalam keadaan membutuhkan si murid. Artinya apa? Tidak ada ketergantungan kepada si murid. Tidak ada kepentingan pribadi di situ. Dia murni membantu si murid karena dia adalah muridnya. Dan murid itu seperti anak-anaknya. Tatkala anak-anaknya membutuhkan bantuan, dia membantunya murni karena dia adalah muridnya, karena dia adalah saudara, seiman dan lain sebagainya. Bukan karena ada kepentingan pribadi di situ. Ya. Kalau seandainya terbetik di benaknya atau di hatinya kepentingan-kepentingan duniawi yang ingin dia ambil dari perbuatannya itu, maka hendaknya dia menghindari ini. Ya. Ini paragraf yang pertama. Kemudian penulis mengatakan atau menyebutkan beberapa hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dorongan untuk membantu orang lain. Jadi apa sih motivasi kita membantu orang lain? Ya, apalagi murid kita. Orang yang paling dekat dengan seorang guru itu adalah murid-muridnya. Bahkan seorang murid itu lebih dekat kepada sang guru dibandingkan keluarga terdekatnya kepadanya. Karena hubungan yang diikat dengan ilmu itu hubungan yang sangat kuat. Nah, penulis menyebutkan ada tiga hadis. Ya, tiga hadis yang mendorong seseorang untuk membantu orang lain. Hadis yang pertama penulis menyebutkan, Inna Allah fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Lafaz hadisnya itu di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana di dalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa inna Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba tatkala hambanya itu senantiasa menolong saudaranya. Jadi, sudah menjadi kaedah yang tetap di dalam Islam, sebagaimana kamu berbuat, maka kamu akan diperbuat seperti itu. Kama tadinu tudan. Ya. Ketika kita menolong saudara kita, itu merupakan salah satu faktor atau sebab yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam segala urusan terapkan ini. Tatkala di dalam banyak urusan kita butuh kasih sayang Allah, kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara yang bisa kita lakukan selain meminta secara langsung kepada Allah adalah suka membantu orang lain. Ya, suka menolong orang lain. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang disebutkan oleh penulis, ya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Ya, ini sebenarnya potongan-potongan, ya. Semuanya itu ada di dalam satu hadis. Jadi bukan tiga hadis, tapi ada di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun ini biasa dipotong-potong karena mengandung makna tersendiri atau makna yang agung setiap potongannya. Yang kedua, waman kana fi hajati akhi, barang siapa yang senantiasa berusaha memenuhi hajat kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajati, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajatnya. Ini sama juga. Kita tahu bahwasannya kita memiliki kebutuhan yang sangat banyak, hajat yang sangat banyak, maka banyak-banyaklah membantu dan memenuhi hajat saudara kita. Kemudian, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Penulis tadi mengatakan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seseorang, ada kesulitan yang dihadapi oleh saudara kita, kita senantiasa berusaha memudahkannya, memudahkan kesulitannya, maka balasannya dari Allah, yassarallahu alaihi hisabahu yaumal qiyamah, maka Allah akan mudahkan baginya hisabnya nanti pada hari kiamat. Jadi penulis disebut menyebutkan di sini kemudahan itu pada hisab. ya, kemudahan itu pada hisab di padang mahsyar atau di akhirat nanti. Namun lafaznya, lafaz hadis ini tidak ada kata hisabnya. Lafaz yang sahih tidak ada kata hisabnya. Yang benar Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allahu 'alaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang memudahkan kesulitan seseorang, maka Allah akan memudahkan kesulitannya pada hari kiamat. Jadi tidak khusus kesulitan pada yaumul hisab saja, tapi kesulitan pada hari kiamat secara umum begini yang sahih di dalam hadis. Ya. Namun penulis rahimahullahu taala boleh jadi menyebutkan hisab secara khusus di sini karena di antara keadaan pada hari kiamat yang sangat menegangkan adalah saat seseorang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani proses hisab. Di mana dia dimintai pertanggungjawaban untuk setiap perbuatan dia selama di dunia yang kecil maupun yang besar. Namun hadis yang sahih yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kata hisab. Ya, tanpa kata hisab. Nah, membantu seorang murid, seorang pelajar ini lebih ditekankan lagi tatkala ya. Tatkala kita itu membantu dia dalam ilmu. Ya, membantu dia dalam menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu di antara ibadah yang sangat afdal. Ya, ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis tadi berbicara secara umum. Siapapun saudara kita, apapun profesinya, dalam hal apapun dia kesulitan, kita dianjurkan untuk menolongnya. Apalagi kalau seandainya kesulitan tersebut kesulitan dalam menuntut ilmu. Ya. Kesulitan untuk membeli buku, kesulitan untuk membeli pena, kesulitan untuk membayar SPP. Ya, ini di antara kurbah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah yang paling afdal dengan membantu para penuntut ilmu. Kemudian paragraf yang ketiga, penulis mengatakan, وَإِذَا غَابَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ أَوْ مُلَازِمِ الْحَلْقَةِ زَائِدًا عَنِ الْعَادَةِ سَأَلَ عَنْهُ وَعَنْ أَحْوَالِهِ وَأَمَّنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ. Kalau seandainya sebahagian santri, sebahagian pelajar gaib, tak datang, tak kelihatan batang hidungnya, tak hadir, أَوْ مُلَازِمِ الْحَلْقَةِ, atau orang yang biasa aktif hadir di halqah. Jadi, halqah tahu? Ya, jadi pengucapan yang benar, halqah. Ya, sesuai bahasa Arab, halqah. Bukan halaqah. Ya, halqah. Atau yang biasa aktif. Ya, kok biasanya ada, tapi sekarang tidak? Tidak ada. Ya, atau mungkin secara umum, ketika dia absen, ini kok tidak ada. Ketika ada yang tidak hadir, terutama yang biasa, yang rajin, yang aktif menghadiri kajian, zaidan anil adah, kehilangannya itu melebihi kebiasaan. Maksudnya apa? Dalam kajian rutin, sepanjang beberapa bulan, sepanjang setahun, sepanjang semester misalnya, tidak hadir seseorang satu kali, dua kali, itu dianggap biasa. Ya. Biasa. Dalam satu tahun, ya boleh jadi dia ada sakit. Ya. Satu tahun tidak sakit seseorang itu agak jarang ya. Jadi kalau tidak hadir sekali dua kali, itu masih biasa. Lebih daripada yang biasa, nah ini patut ditanya. Jadi sang guru bertanya-tanya tentang dia, tentang keadaannya, atau tentang apapun yang berkaitan tentangnya. Ini si Fulan mana? Kok beberapa pertemuan tidak ada lagi nampak? Kemana dia? Sakitkah? Atau ada kemalangankah? Atau sudah pindahkah? Atau sudah keluarkah? Atau sudah tersesatkah gitu? Biasa ngaji sunnah, sekarang dah ngaji bid'ah misalnya. Ya? Kemana dia? Ditanya-tanya. Fa illam yukhbar anhu bi syai'in arsal. Kalau seandainya tidak dapat kabar juga si guru ini kemana sang murid, arsal, maka dia mengirim utusan atau mengirim surat. Kirim surat ke murid ini, masya Allah, ini guru yang sangat sangat baik, guru yang sangat perhatian, mengirimkan pesan ke muridnya. Kalau zaman dahulu mungkin dengan surat, telegram, bukan telegram zaman sekarang ya, telegram, pos dan sebagainya. Orang zaman sekarang mungkin pakai WhatsApp. Ya. Antum kemana saja? Kok tidak hadir lagi di majlis kita? Aw qasada manzilahu binafsih, atau dia langsung menuju rumah murid tersebut sendirinya. Wa huwa afdal, dan itu lagi lebih baik. Tidak datang-datang nih si fulan. Masya Allah, sang guru langsung datang ke rumah mencari tahu apa sebabnya dia tidak datang-datang. Ini guru yang sangat top ini. Fa in kana maridan adah, kalau seandainya sang murid sakit, jadi dapat kabar dari utusan tadi misalnya, atau dari balasan surat tadi misalnya, dapat kabar sang murid sakit, adahu, dia jenguk murid tersebut. Wa in kana fi ghammin khaffadha alaih, kalau seandainya dalam keadaan sedih, ternyata dapat kabar dia barusan ditimpa kemalangan, orang tuanya meninggal, atau rumahnya terbakar, atau ini dan itu, dari kemalangan-kemalangan yang membuat seseorang sedih, galau, maka sang guru datang untuk meringankan kesedihannya, untuk menghiburnya. Wa in kana musafiran, kalau seandainya dia musafir, ya, kalau seandainya dia musafir, dapat kabar, oh dia sedang safar Ustaz, umrah. Dia sedang safar Ustaz, ada urusan mandah misalnya. Dia sedang safar begini begitu alasannya Ustaz. Tafaqqada ahlahu wa man yata'allaku bihi. Sang guru berusaha bertanya-tanya tentang keluarga yang dia tinggalkan atau tentang seputar dia. Keluarganya gimana? Dibawa atau tidak? Ya, siapa yang menjaga keluarganya dan sebagainya. Ini bentuk perhatian sang guru kepada sang murid. Wa sa'ala anhum wa ta'arrada li hawaijihim, bertanya-tanya kepada keluarganya. Ya, makanya di antara doa yang dianjurkan bagi si musafir untuk orang mukim apa? Astaudi'allaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Ya. Dan juga di antara doa safar, ya, doa safar. Ini munasabah ya, kesesuaian. Kenapa di dalam doa safar di antara isi doa tersebut adalah kita menyerahkan keluarga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita sebagai seorang Muslim yang tahu saudaranya safar, apalagi kita adalah gurunya, maka kita juga bertanya-tanya tentang keluarganya, mencari tahu tentang kabar keluarganya. Bahkan penulis mengatakan di sini wa ta'arrada li hawaijihim, kalau bisa membantu memenuhi hajat keluarga yang ditinggalkan. Wa wasalahum bima amkan, berusaha untuk berbuat baik, menyambung tali persaudaraan, ukhuwah, kepada keluarga yang ditinggalkan, keluarga dari murid. Wa in kana fima yuhtaju ilaihi fihi a'anahu, wa illam yakun syai'un min dhalika tawaddada ilaihi wa da'alahu. Kalau seandainya ada sesuatu yang dibutuhkan, maka ya dibantu. Ya, maka dibantu. Ya, sang suami misalnya yang murid guru ini, udah lama tidak ngasih kabar. Tidak tahu bagaimana nasibnya di perantauan sana. Selanjutnya kami pun tidak ada dapat kiriman. Kalau seandainya mereka memang membutuhkan, maka sang guru memberikan bantuan. Kalau seandainya tidak, maka sang guru berusaha menampakkan kecintaannya, kasih sayangnya kepada sang keluarga dan juga mendoakan mereka. Ya, juga mendoakan si murid. Ini paragraf yang kedua. Kemudian penulis mengatakan wa'lam dan ketahuilah anna talibas salih a'wadu 'alal 'alimi bi khairid dunya wal akhirah min a'azzin nasi ilaih 'alaih. Dan ketahuilah bahwasannya murid yang saleh itu lebih baik bagi seorang alim, ya, lebih mendatangkan kebaikan bagi seorang alim, kebaikan di dunia maupun akhirat, dibandingkan orang yang paling mulia bagi si alim itu. Ya, misalnya ada orang yang dianggap mulia oleh si alim, entah itu karena kedudukannya, ya, atau mungkin karena kerabat dia. Namun murid yang soleh itu lebih mendatangkan kebaikan dunia maupun akhirat bagi si alim. Kenapa? Karena si murid yang soleh itu sama seperti anak yang soleh. Dia akan senantiasa mendoakan kebaikan dunia dan akhirat untuk gurunya. Ini murid yang soleh. Ya. Tak sekedar kita menyukai guru, menyadari bahwasannya banyak manfaat yang kita dapatkan darinya. Dia sudah mengajarkan kita bertahun-tahun, mengajarkan kita dari tidak pandai baca Quran sampai pandai baca Quran, mengajarkan kita bahasa Arab, hadis-hadis Nabi, ya, mengajarkan kita adab dan akhlak, etika, mengajarkan kita ilmu-ilmu syar'i, mengeluarkan kita dari kebodohan, ya, sehingga kita bisa pandai dan tahu serta berilmu. Tak sekedar kita tahu, mengakui keutamaan guru kita atas kita, tahu betapa banyak manfaat yang kita ambil dari mereka, namun apa yang kita berikan selanjutnya kepada mereka? Yang terbaik yang bisa kita berikan kepada guru adalah yang bermanfaat bagi dunia dia dan akhiratnya. Salah satunya adalah doa yang tulus. Ya, doa yang tulus. Dan murid yang saleh pasti mendoakan gurunya. Ya. Murid yang saleh itu pasti mendoakan gurunya. Para salaf dulu, mereka tidak hanya mendoakan guru, tatkala dia sudah menjadi guru pun mendoakan para muridnya. Ya, tidak hanya mendoakan guru, tatkala dia sudah menjadi guru pun dia tidak luput dari mendoakan muridnya. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala pernah mengatakan, inni la astaghfiru liman istafadtu minhu wa liman istafada minni. Sesungguhnya saya senantiasa memohonkan ampunan untuk orang yang saya ambil faedah darinya dan untuk orang yang mengambil faedah dari saya. Artinya apa? Dia senantiasa beristighfar untuk siapa? Untuk gurunya dan untuk muridnya. Allahumma ighfir li syaikhina. Ya. Ketika menyebut nama guru kita, ghafarallahu lahu, waffaqahullah, rahimahullah, barakallahu fih. Semoga Allah menambahkan kemuliaan untuknya, keutamaan baginya. Begitu juga guru kepada murid. Mudah-mudahan ditambahkan pemahaman baginya. Mudah-mudahan ditambahkan ilmu yang bermanfaat baginya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Ya. Kemudian, وَكَذَلِكْ كَانَ عُلَمَاءُ السَّلَفْ النَّاسِحُونَ لِلَّهِ وَدِينِهِ يُلْقُونَ شَبَكَ الْإِجْتِهَادِ لِصَيْدِ طَالِبٍ يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِ فِي حَيَاتِهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. Ya, wa min ba'dihim atau wa man ba'dahum. Nah, oleh karena itu para ulama salaf yang mereka betul-betul memberikan nasihat untuk Allah dan untuk agama, jadi murni yang dia harapkan dari pengajarannya adalah kebaikan, redha Allah Subhanahu wa taala semata. Yulquna syabakal ijtihad li saydi talibin yantafi'u an-nasu bihi. Mereka itu berusaha untuk senantiasa menebar jaring. Jaring apa itu? Ya. jaring untuk ibaratnya memancing atau memburu para talib yang nanti bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia. Ya, di dalam kehidupan mereka ataupun untuk orang-orang yang datang setelah mereka. Ini berusaha nih, apalagi kalau nampak ini Masya Allah. Ini kelihatannya orang-orang yang akan bermanfaat ini kalau diajarkan Quran, ya, disuruh menghafal Al-Quran, diajarkan bahasa Arab. Mereka berusaha untuk menebar jaring. Siapa ibaratnya, siapa yang mau saya ajarkan? Mulai dari nol sampai dia bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu di antara hal yang menjadi sesuatu yang dicari-cari atau diincar oleh para ulama salaf dulu. Walau lam yakun lil alimi illa talibun wahidun yantafi'un nasu bi'ilmihi wa amalihi wa hadihi wa irsyadihi lakafahu dhalika talibu 'indallah. Bahkan meskipun kalau seandainya seorang alim, seorang guru tidak punya murid kecuali satu. Namun satu orang murid ini, murid yang bermanfaat bagi manusia, ilmunya bermanfaat bagi mereka, amalannya bermanfaat bagi mereka, petunjuknya, bimbingannya bermanfaat bagi masyarakatnya, maka niscaya satu talib, satu santri, satu murid itu bagi sang guru itu sudah cukup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innahu la yattasilu syai'un min ilmihi ila ahadin fayantafi'u bihi illa kana lahu nasibun min al-ajri. Kenapa dikatakan cukup tadi? Ya. Cukup untuk apa? Cukup untuk kebaikan sang guru, karena tidaklah ada sesuatu pun yang berkaitan dengan ilmu yang sampai kepada sang murid tersebut melalui perantara sang guru ini, lalu ilmu tersebut bermanfaat bagi orang lain melalui muridnya, kecuali sang guru juga mendapatkan bagian dari ilmu yang dia ajarkan tersebut. Apa maksud bagian ini? Pahala. Ya, pahala sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza matal 'abdu inqata'a 'amaluhu illa min salasah." Tatkala seorang hamba mati, meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir terus pahalanya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang Ustaz ajarkan saat ini terus bermanfaat bagi antum, kemudian antum juga menularkan manfaatnya kepada orang lain. Maka satu orang saja yang mengamalkan ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi dia dan bermanfaat bagi orang-orang setelahnya atau orang-orang yang di sekitarnya, itu sudah cukup bagi Ustaz untuk mendapatkan pahala sebagaimana yang dia dapatkan dari ilmu tersebut. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan dia. Sudah ada. Baik. Kita dengarkan adzan, setelah itu kita lanjutkan lagi perkataan penulis di adab yang ke-13 ini insyaallah taala. Wallahu taala Al-Muwafiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, anak-anak kami dan seluruh jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebelum azan tadi kita telah sampai pada perkataan penulis tentang bagaimana para salaf dulu berusaha untuk mencetak kadar manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Dan ini merupakan sesuatu yang harusnya menjadi tujuan seorang guru tatkala dia memilih profesi sebagai pengajar. Entah itu pengajar di lembaga formal ataupun non-formal, mengajar di sekolah ataupun di masjid-masjid, di majlis-majlis, hendaknya yang menjadi tujuan dia adalah mengeluarkan orang-orang yang bermanfaat ilmunya bagi orang lain. Dan sudah kita sebutkan tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh penulis di adab ini yang menguatkan kenapa mereka para salaf melakukan itu, yaitu hadis Nabi yang sudah kita sering dengar. Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang dia tinggalkan yang senantiasa mendoakan dia. Hadis ini itu disebutkan dengan tiga lafaz. Manusia di sini dengan tiga lafaz disebutkan di dalam hadis. Terkadang disebutkan dalam sebuah hadis menggunakan kata insan. Idza matal insanu. Lafaz yang kedua menggunakan kata yang dipakai oleh penulis tadi. Al-abdu, hamba. Idza matal abdu. Lafaz yang ketiga menggunakan kata ibnu Adam. Idza mata ibnu Adam. Dan ini yang ketiga yang paling masyhur. Karena memang tidak ada yang meriwayatkannya kecuali satu, yaitu Ibnu Abi Dunya. Namun yang paling sahih dari yang tiga ini adalah kata al-insan. Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min salas. Ini yang mahfuz kalau istilahnya dalam ilmu hadis. Ini yang sahih, selainnya itu syadz. Ya, meskipun yang ma'ruf idza mata ibnu Adam. Nah. Kemudian penulis mengatakan wa ana aqul, dan saya katakan idza nazarta wajadta ma'ani ath-thalathati mawjudatan fi mu'allimil ilmi. Kalau seandainya kamu perhatikan hadis Nabi yang mulia ini, kamu akan mendapati tiga poin ini terdapat pada seorang guru. Terdapat pada seorang pengajar ilmu. Maksudnya apa? Seseorang tatkala dia mengajarkan ilmu kepada orang lain, seseorang tatkala dia memilih profesi sebagai guru, pengajar kebaikan, pengajar ilmu bagi orang lain, maka sebenarnya terkumpul pada dia tiga poin tadi. Yang pertama sedekah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan dia. Adapun sedekah, ya, maka dari mana sisi dia disebut sedang bersedekah? Karena dia sedang mentransfer ilmunya kepada muridnya. Dan itu merupakan sedekah. Ya. Dan itu merupakan sedekah. Di sini dijelaskan oleh penulis, amma sedekah, adapun kenapa pada seorang pengajar tatkala dia mengajarkan ilmunya berarti dia sedang bersedekah jariah. Fa iqra'uhu iyyahu al-'ilma wa ifadatuhu iyyah, itu dikarenakan tatkala dia mengajar, dia membacakan, dia memberikan faedah kepada orang yang sedang dia ajar. Ala tara, tidakkah kamu melihat, kata penulis, kesabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil musalli wahdah. Sabda Nabi yang bercerita tentang seseorang yang salat sendiri. Jadi ada dilihat oleh Nabi seseorang salat sendiri, lalu apa kata Nabi kepada orang yang di sekitar segitu? Man yatasaddaqu ala hadha? Siapa yang mau bersedekah kepada dia? Apa maksud sedekahnya? Dengan ada seseorang yang salat bersama dia sehingga mereka berdua salat berjamaah sehingga dia dapat pahala salat jamaah. Mana lebih banyak pahalanya, salat sendiri atau salat jamaah? Maka dengan adanya orang yang mau menjadi imam untuk dia atau mau menjadi makmum untuk dia, sudah sah dianggap solatnya berjamaah, maka dia bisa mendapatkan pahala yang lebih dibandingkan kalau tadi dia solat sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya perbuatan baik ini itu dianggap sedekah oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ini dalil yang disebutkan oleh penulis. Meskipun ada yang lebih dekat lagi, ada yang lebih jelas lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal kalimatut thayyibatu shadaqah." Dan perkataan yang baik itu adalah sedekah. Menyampaikan ilmu itu semuanya adalah kalimat-kalimat yang baik. Ya. Maka kalau seandainya kalimat-kalimat yang baik ini terus diamalkan oleh orang yang diajarkan kalimat-kalimat tersebut, maka bukankah ini akan menjadi sedekah jariah bagi dia? Ya. Selama amalan selama ilmu tersebut terus diamalkan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada si pengajar. Sedekah jariah. Lalu bagaimana tentang ilmu yang bermanfaat? Oh, belum habis. Kita bacakan lagi perkataan penulis. Wa muallimul ilmi yuhassilu lit-talib fadilatal ilmi. Sedangkan seorang pengajar ilmu itu memberikan kepada si talib apa? Fadilatal ilmi. Keutamaan ilmu itu sendiri, allati hiya afdalu min salatin fi jamaah. Yang mana ilmu itu lebih afdal dan lebih utama lagi daripada salat berjamaah. Artinya, penulis tadi menyebutkan Nabi saja, menyebutkan membantu seseorang agar dia bisa salat berjamaah saja itu sedekah, apalagi yang lebih utama daripada salat jamaah, yaitu ilmu. Wa yanalu biha syarafad dunya wal akhirah, yang mana dengan ilmu tadi dia bisa mendapatkan kemuliaan dunia juga akhirat. Namun ilmu yang lebih afdal daripada salat jamaah ini bukan seluruh ilmu. Tapi ilmu yang lebih utama dari salat jamaah ini adalah ilmu yang wajib bagi seseorang. Ya, ilmu yang wajib itu lebih afdal daripada pahala salat berjamaah. Apa yang wajib? Ya, mengilmui ibadah yang diwajibkan kepada kita, maka hukumnya wajib. Antum tidak bisa salat tanpa ilmu, maka mengilmui tentang salat hukumnya wajib. Ilmu inilah yang lebih utama dibandingkan pahala salat berjamaah tadi. Nah, salat berjamaah saja yang membantu seseorang untuk melakukannya dianggap bersedekah, maka membantu orang untuk mendapatkan ilmu yang wajib dia ketahui, itu lebih pantas lagi untuk disebut sebagai dia sedang bersedekah. Kemudian wa ammal ilmul muntafa'u bihi, adapun ilmu yang bermanfaat fadhahir, maka itu sudah jelas. Ya, seorang pengajar ilmu dia sedang mentransfer ilmunya. Maka tentu dia mendapatkan pahala yang selalu mengalir kepadanya kalau seandainya ilmu yang dia sampaikan bermanfaat. Ini sudah jelas. Li'annahu kana sababan li'isali dhalika al-ilmi ila kulli man intafa'a bihi. Karena dialah yang menjadi sebab perantara ilmu tersebut sampai kepada orang yang bermanfaat baginya ilmu tadi. Ya. Ini sudah bisa baca Quran dengan baik, sudah bisa jadi imam dengan baik. Ya. Orang-orang senang sekali mendengarkan bacaannya yang bagus sesuai dengan kaedah-kaedah tajwid. Siapa yang mengajarkannya dulu? Ini guru-guru Qur'annya. Ya. Ini guru-guru tahfiznya. Merekalah orang-orang yang senantiasa menerima pahala itu. Tatkala dia sudah meninggal dunia nanti. Kenapa? Ilmunya bermanfaat bagi orang yang dia ajarkan tadi. Wa amma ad-du'a'u salihu lahu, adapun doa saleh baginya, ya, di sini penulis mengatakan doa saleh. Ya, ini tidak tepat, ya. Tidak ada di dalam hadis doa saleh, yang ada doa anak saleh. Bukan doanya yang saleh, tapi anaknya yang disifati dengan kesalehan. Ya, Syekh Al-Utsaimin mengatakan ini boleh jadi naskahnya ada yang gugur. Ya, katanya atau terhapus. Tapi kalau seandainya benar seperti ini di naskah aslinya, maka yang benar bukan doa soleh, tapi doa anak yang soleh untuknya. Ya. Poin yang ketiga ini, kenapa seorang pengajar ilmu juga mendapatkannya? Kata penulis, fal mu'tadul mustaqra ala al-sinati ahli al-ilmi wal hadis qatibatan min ad-du'a li masyayikhihim wa a'immatihim. Karena di antara hal yang sudah biasa dilakukan atau diucapkan di lisan-lisan ahlul ilmi, orang yang berilmu, ahlul hadis, ya, ahlul hadis ini istilah dulu itu juga ahlul ilmi, ya, sebagaimana qurra. Kalau disebut qurra, itu bukan seperti yang dipahami pada zaman sekarang, maksudnya adalah orang-orang yang belajar fokus kepada Quran ataupun ilmu qiraat. Qurra itu di zaman dahulu itu maksudnya adalah at-tullab, al-muta'allimun. Jadi istilah dulu begitu. Ya. Nah, yang biasa sudah menjadi kebiasaan bagi para ahli ilmu, mereka mendoakan guru-guru mereka dan para imam ahlul ilmi. Wa ba'du ahli al-ilmi yad'una li kulli man yudhkaru anhu shay'un min al-ilmi. Bahkan sebahagian ulama mereka mendoakan siapapun yang mereka dengar, ilmu-ilmu siapapun yang diriwayatkan darinya. Misalnya kita pernah nih mendengar atau perkataan siapa atau ilmu siapa yang pernah antum dengar, coba ada yang mau menyebutkan? Tafadhal. Mohon izin rupanya. Ya, misalnya ana pernah dengar dari Imam Syafi'i seperti ini gitu. Ya. Ada yang mau menyebutkan? Tidak ada. Ada yang mau tidur? Udah tidur. Ya. Misalnya kita sering mendengar perkataan, ya, Imam Syafi'i, katakan Imam Syafi'i yang itu membangkitkan semangat kita. Fadal. Apa yang ada yang menyebutkan perkataan Imam Syafi'i yang mungkin sering kita sampaikan di sini? Tidak ada. Misalnya perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittah." Saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Ya. Kita pernah mendengar perkataan ini diriwayatkan darinya. Itu para ulama dulu, ada sesuatu saja, sedikit saja hal yang dia dengar dari orang-orang yang itu bermanfaat, yang itu merupakan ilmu, mereka pun mendoakan si pemilik perkataan tersebut. Ya. Allahumma gfir li al-imam al-Syafi'i, Allahumma arhamhu misalnya. وَرُبَّمَا يَقْرَأُ بَعْضُهُمْ الْحَدِيثِ بِسَنَدِهِ فَيَدْعُوا لِجَمِيعِ رِجَالِ السَّنَدِ. Bahkan boleh jadi sebahagian dari ulama dulu, ya, mereka membaca hadis lengkap dengan sanadnya, didoakan semua orang yang di sanad itu. Ya. Haddatsana, misalnya al-Imam al-Bukhari mengatakan, haddatsana Ali ibn al-Madini rahimahullah, haddatsana fulan rahimahullah, haddatsana fulan rahimahullah, didoakannya semuanya. Kenapa? Karena melalui mereka inilah dia mendapati hadis tadi, dan itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Dan para ulama dulu satu hadis saja itu mereka anggap ilmu yang sangat besar, sehingga mereka rela melakukan perjalanan sebulan untuk mendapatkan satu hadis saja yang mereka dengar, tapi mereka ingin tahu bagaimana si sanad hadis ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasubhana man ikhtassa man syaa'a min ibadihi bima syaa'a min jazili ata'ih. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengistimewakan siapapun dari hamba-hambanya yang dia kehendaki untuk mendapatkan apapun yang dia kehendaki dari pahala-pahala yang sangat melimpah. Ya, Imam Al-Bukhari, berapa banyak pahalanya yang mengalir kepada beliau. Di majlis-majlis disebutkan hadis-hadis yang beliau kumpulkan. Setiap orang menyebut namanya, orang akan menyebutkan rahimahullah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Al-Bukhari. Betapa banyak murid-muridnya yang mendoakan dia. Dan beliau termasuk muallimul ilm, pengajar ilmu. Jadi pengajar ilmu itu terdapat pada dia tiga faktor yang membuat dia terus mendapatkan amalan pahala yang mengalir meskipun dia telah meninggal dunia. Baik dari segi sedekah jariahnya dari ilmu yang dia ajarkan, ilmu yang bermanfaat yang dia sampaikan, ataupun anak muridnya yang senantiasa mendoakan dia. Bukan hanya murid yang secara langsung menimba ilmu darinya, namun setiap orang yang mendapatkan manfaat dari ilmunya, itu berdoa untuk Imam Al-Bukhari dan para ulama yang semisal beliau. Maka jadilah kita, kalau seandainya kita mengajarkan kebaikan untuk orang lain, maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa mengajarkan ilmu dengan keikhlasan, ilmu yang bermanfaat bagi para pelajar kita, para murid, para santri kita, sehingga kita mendapatkan pahala yang sangat melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian adab yang ke-13, kita lanjutkan ke adab yang ke-14. Perhatikan. Ya, buka lagi matanya. Ya. Rapikan lagi tempat duduknya. Pasang lagi telinganya. Ini adab yang ke-14, adab yang terakhir pada fasal yang ketiga dari adab yang kedua ini. Adab yang terakhir dari adab-adab seorang guru terhadap muridnya. Yang ke-14, penulis mengatakan, an yatawadha'a ma'a at-thalib wa kulli mustarshidin sa'ilin idza qama bima yajibu 'alayhi min huquqillahi wa huquqihi wa yakhfid lahu janahahu wa yulina lahu janibahu. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, hendaknya syekh memiliki sifat tawadu, rendah hati kepada sang murid, atau setiap orang yang meminta kepadanya bimbingan. Kalau seandainya murid tersebut telah memenuhi kewajiban-kewajibannya berupa hak-hak Allah ataupun hak-hak sang guru. Dan hendaknya sang guru atau syekh ini, orang alim ini, merendahkan hatinya, tawadu untuk muridnya, juga lemah lembut kepada muridnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Bersikap rendah hatilah kamu wahai Muhammad kepada siapapun yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Allah perintahkan tawadu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan tawadu? Apa itu sifat tawadu? Ada yang tahu tawadu itu apa? Bukan artinya tapi maknanya. Artinya tadi sudah disebutkan juga ya, rendah hati. Merendahkan hati. Rendah hati itu apa lawannya? Sombong. Sombong itu apa maknanya? Lawan rendah hati. Sombong, ya kita memaknai tawadu dengan makna sombong yang sudah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia, merendahkan manusia. Maka tawadu itu apa? Tawadu itu adalah menerima kebenaran dan apa? Ya, tidak merendahkan manusia, artinya memposisikan manusia sesuai posisinya. Ahlul ilmi, orang yang berilmu, para guru kita, maka kita posisikan dia pada posisinya. Posisi sang guru itu hendaknya dihormati, dilayani, ya, ditanya kabarnya, kita berjumpa dengannya dengan penuh adab, duduk di hadapannya dengan penuh adab. Kalau seandainya kita tidak melakukan ini, itu merupakan kesombongan, merendahkan orang yang seharusnya ditinggikan. Ya, ini merupakan makna tawadhu dari pemahaman, ya, makna kibir atau sombong yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, hendaknya sang guru bersikap tawadhu. Ya. Kemudian setelah penulis menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, yang merupakan perintah Allah kepada Nabi agar bersifat atau bersikap tawadhu, penulis menyebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, "Inna Allah Ta'ala auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian hendaknya bersikap rendah hati, bersikap tawadhu. Jadi ini adalah perintah siapa? Perintah siapa ini? Perintah Allah kepada kita semua melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sabda Nabi, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang pun yang dia bersikap rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya. Ya. Di antara faedah yang dinukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tentang tawadhu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala hadis kursi. Apa kata Rasul? Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, kata Rasul, Allah berfirman, "Man tawadha'a li hakadha," barang siapa yang bertawadhu merendahkan hatinya untukku segini. Lalu digambarkan oleh Rasul, Rasul tempelkan, ya. Beliau tempelkan telapak tangannya ini agak meninggi sedikit dari bumi, segini. Nah, jadi, sedikit saja dia bertawadhu untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Rafa'tuhu hakadha. Saya angkat pula dia segini. Lalu Rasulullah SAW mengangkat tangannya sampai ke langit. Ya. Perhatikan, kita ulangi lagi. Ya. Kita peragakan bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan hadis kursi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertawadhu untukku segini, ya, ke bumi tangan beliau, maka Allah akan mengangkatnya segini. Itu senada dengan hadis yang tadi kita sebutkan, yang disebutkan oleh penulis, barang siapa yang merendahkan hatinya bertawadhu untuk Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merendahkan manusia, hormat kepada manusia, menerima kebenaran kalau seandainya sampai kepada dia, dan itu dia lakukan untuk Allah, maka Allah akan angkat derajatnya di sisinya. Allah angkat setinggi-tingginya. Karena langit itu adalah gambaran dari puncak ketinggian. Ya. Dan Rasulullah SAW menggambarkannya seperti itu, betapa tingginya orang yang bertawadhu. Dan kita sudah tak sekali atau dua kali kita sampaikan di sini perkataan seorang penyair tentang tawadhu, tentang sanjungan terhadap sifat tawadhu. Penyair mengatakan, "Tawadhu takun kan najmi la halinadhirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la takun kad dukhani ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wadi'u." Penyair ini mengatakan tawadhu', bertawadhu'lah kamu, takun kan najmi, kamu akan menjadi bintang. La halinadhirin, yang jelas dilihat, ala safahatil ma', di atas permukaan air. Tinggi atau rendah permukaan air itu? Antum berada di atas permukaan air atau permukaan air di atas antum? Antum kalau berada di tepian pantai, tepian laut, tepian sungai, antum lebih tinggi daripada tepian air, betul? Kecuali kalau antum masuk ke dalam tepiannya, antum akan masuk ke dasar. Lebih tinggi dari tepian itu. Tapi tidak bisa lihat bulan lagi, kan gitu. Ya? Bintang, maaf. Dia jelas dilihat di atas permukaan air. Ya, antum berdiri di bawah langit yang cerah di malam hari yang ada bintangnya, berdiri di depan di tepi sungai. Antum akan melihat bintang itu di atas permukaan air, rendah antum melihat dia. Karena dia memang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Wa huwa rafi'u, padahal sebenarnya dia di mana? Dia di atas, dia tinggi. Ya. Orang tinggi merendahkan dirinya, itu bagaikan bintang yang selalu di atas. Dia tinggi, hakikatnya tinggi. Jangan seperti asap, ya. Seperti asap ya'lu binafsihi, dengan sendirinya dia terus meninggi ila tabaqatil jawi, sampai ke angkasa sana. Wa huwa wadi'u, sebenarnya dia rendah. Di mana dia? Tuh, di tempat sampah. Ya. Sebenarnya dia di tempat sampah, orang bakar sampah, naik dia, meninggi terus dia sampai hilang. Ya. Maka bertawadhu'lah. Tidak ada seorang pun yang bertawadhu' kecuali dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di sisinya ataupun di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa hadza li mutlaqin nas, ini perintah untuk manusia secara umum. Fa kaifa biman lahu haqqus suhbah, bagaimana pula orang yang memiliki hubungan suhbah ini? Itu kalau di bahasa dulu, bahasa ulama salaf dulu, suhbah itu adalah pembelajaran seperti ini. Ya. Sehingga dulu guru disebut sebagai masyayikh, ya, syuyukh, murid-muridnya disebut sebagai ashab. Ya, muridnya disebut sebagai ashab. Maka misalnya ini ashabuz Zuhri, bukan teman-temannya Zuhri, tapi maksudnya adalah murid-muridnya Zuhri. Jadi ada hubungan guru dan murid. Maka lebih pantas lagi untuk sang guru bertawadhu terhadap muridnya. Wa hurmati taraddud. Apalagi ada kehormatan taraddud. Taraddud itu apa? Dia berulang-ulang datang. Antum berulang-ulang datang ke sini. Setiap Jumat malam datang ke sini. Ya. Setiap Rabu malam datang ke sini. Setiap Kamis malam datang ke sini untuk seorang guru. Maka ini sebuah kehormatan, dan karena kehormatan ini patut bagi seorang guru untuk dia merendahkan hatinya di hadapan murid-muridnya itu. Wa sidqit tawaddud wa syarafit talab, karena ketulusan hati dan juga kemuliaan apa yang sedang dituntut oleh sang murid. Apa yang sedang dituntut oleh sang murid? Ilmu yang telah Allah tinggikan derajatnya di dalam banyak nas. Wa fil hadis, dan juga dalam hadis disebutkan linu liman tu'allimun, tapi hadis ini hadis yang dhaif. Linu liman tu'allimun, bersikap lemah lembutlah terhadap orang yang kalian ajarkan. Wa liman tata'allamuna minhu, dan terhadap orang yang belajar kepadamu. Ya, terhadap orang yang kamu belajar darinya. Jadi bersikap lemah lembutlah terhadap murid dan juga terhadap guru yang kita ambil ilmunya. Ya, ini hadis yang dhaif. Ya, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis-hadis yang sebelumnya tentang tawadhu itu sudah cukup. Kemudian dari Fudail kata penulis, man tawadha lillah warathahu alhikmah, barang siapa yang bertawadhu untuk Allah, maka Allah akan berikan dia hikmah. Sebab karena apa? Karena ilmu dan amalan dia. Maka itu melahirkan hikmah. Terkala seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dia amalkan ilmu tersebut, ini merupakan hikmah. Ya, Allah akan berikan kepada siapapun yang bertawadhu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia datang di hadapan gurunya, ternyata hadis pertama yang disampaikan gurunya sudah pernah dia dengar. Ya. Dia tetap rendah hati mendengarkan sampai selesai, atau mungkin gurunya lebih muda daripada dia. Ya, gurunya mungkin lahir dia itu sudah beranak pula. Ya. Tapi dia tetap rendah hati, maka Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan dia, akan Allah berikan kepadanya ilmu. Wa yanbaghi an yukhatiba kullan minhum la siyama al-fadil al-mutamayyiz, dan hendaknya sang guru ketika berbicara kepada setiap dari mereka, murid-muridnya, terutama yang fadil, orang yang mulia di antara mereka, al-mutamayyiz, yang cemerlang di antara mereka, yang lebih giat, yang lebih sungguh-sungguh di antara mereka. Bikunyatihi. Ya, kalau berbicara kepada muridnya yang seperti ini, itu hendaknya menyebutkan kunyah wa nahwiha atau yang semisalnya min ahabbil asma'i ilaihi, dari nama-nama yang paling dia sukai. Wa ma fihi ta'zimun lahu wa tauqir, dan panggilan-panggilan yang di dalamnya ada bentuk penghormatan dari guru kepada muridnya. Kenapa seperti itu? Karena diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukanni ashabahu ikraman lahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memanggil para sahabatnya, terutama para sahabat yang mulia, tidak seluruh sahabat juga, ya, para sahabat yang sangat dekat sama Rasul, berulang-ulang datang kepada Rasul mencari ilmu, pengetahuan, maka beliau akan memanggil orang-orang ini dengan kunyah mereka ikraman lahum, dalam rangka menghormati mereka. Dan ini merupakan da'bul Arab, kebiasaan atau adatnya orang Arab kalau seandainya memanggil seseorang yang terhormat. Dan apa yang paling membuat seseorang terhormat selain ilmu? Ya. Kesungguhan dalam belajar, kesungguhan dalam mencari yang hak. Maka mereka akan memanggil orang yang mereka hormati tersebut dengan kunyah mereka, tidak dengan nama langsung. Tapi hanya orang yang mereka hormati. Ya, jadi kunyah ini untuk penghormatan sehingga dia tidak digunakan untuk setiap orang. Jadi salah yang mengatakan kunyah itu adatnya orang Arab secara umum. Ini salah juga. Memang mereka berkunyah, tapi maksudnya memanggil mereka dengan kunyah mereka itu tidak untuk semua orang. Yang menjadi adat kebiasaan orang Arab itu yang terhormat di antara mereka saja yang dipanggil dengan kunyah. Kalau tidak, maka pada asalnya mereka dipanggil dengan nama-nama mereka. Ya, mereka dipanggil dengan nama-nama mereka. Kita contohkan ya. Nah, misalnya Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak pernah memanggil Ali bin Al-Madini, imamnya guru masyhurnya Imam Al-Bukhari, dengan kunyah beliau. Ya. Imam Ahmad kalau memanggil Imam Ali bin Al-Madini itu langsung dengan maaf. Imam Ahmad maksud sebaliknya ya. Imam Ahmad itu tidak pernah memanggil Ali bin Al-Madini dengan sebutan nama beliau. Tapi dengan kunyah beliau dalam rangka apa? Mengagungkan dan menghormati Ali bin Al-Madini. Tapi kalau seandainya kepada manusia yang biasa, tidak terlalu punya kedudukan dalam ilmu, maka mereka tetap memanggil dengan nama mereka. Ya, tetap memanggil dengan nama. Kecuali nanti ada beberapa orang yang mungkin dia tidak dikenal, namanya tidak dikenal kecuali kunyah. Paham ya? Jadi dari kecil memang tidak diketahui nama dia. Orang manggil dia pakai kunyah saja dari kecil. Sehingga tidak diketahui siapa nama dia. Ini ketika orang memanggil dia dengan kunyahnya bukan karena untuk menghormati orang tersebut, tapi memang nama dia yang ma'ruf memang itu. Apa contohnya? Abu Lahab. Ya, Allah bukan menghormati dia di dalam Al-Quran tatkala mengatakan tabbat yada abi lahabiu wa tab. Tapi memang Abu Lahab itu di antara orang yang lebih dikenal dengan kunyahnya dibandingkan dengan namanya. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan namanya tidak diketahui, kata orang-orang. Karena memang apa? Dari kecil sudah dipanggil dengan nama Abu Lahab. Ya. Ini kalau misalnya nanti ada yang dipanggil dengan Abu Naum misalnya, dipanggil terus sampai dia lulus dari sini, sampai-sampai orang lupa siapa nama dia kemarin. Nah, itu mirip-mirip seperti itu. Nah, yang seperti ini pengecualian. Tapi pada asalnya yang menjadi adat orang Arab itu memanggil yang terhormat dengan, membiasakan memanggil yang terhormat dengan panggilan kunyah mereka. Ya. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan وكذلك ينبغي أن يترحب بالطلبة إذا لقيهم. Begitu pula sehendaknya guru atau seorang syekh itu menterhib. Ya, menterhib itu apa? Welcome terhadap muridnya, menyambut baik muridnya tatkala bertemu dengan mereka. Wa inda iqbalihim alaihi, atau tatkala murid-muridnya datang kepada guru ini untuk belajar dan lain sebagainya. Wa yukrimahum idza jalasu ilaih, dan juga menghormati para muridnya kalau seandainya mereka duduk untuk si guru. Wa yu'nisahum bisu'alihi an ahwalihim wa ahwali man yata'allaku bihim ba'da raddi salamihim, dan juga berusaha untuk bertanya tentang dia, keadaannya, keadaan keluarganya, keadaan orang-orang yang berkaitan dengannya setelah menjawab salamnya. Ya, tidak langsung juga assalamualaikum syekh gitu kan. Oh, kaifa haluk, jawab dulu salam baru bertanya kaifa haluk. Wa yu'amilahum bitalaqatil wajhi, berinteraksi dengan murid-muridnya dengan wajah yang berseri-seri. Wa zuhuril bishri, menampakkan kegembiraan. Wa husnil mawaddah, dengan ketulusan cinta. Ya, betul-betul menampakkan kecintaan kepada muridnya, sayangnya dia kepada muridnya. Wa i'lamil mahabbah, dan menyampaikan cintanya kepada si murid. Ini di antara sunnah tatkala kita mencintai seseorang karena ketaatannya, karena ilmunya, karena kebaikannya, kita katakan ana uhibbuka fillah. Kemudian dia menjawab ahabbakallahu alladhi ahbabtani fi, atau li ajli, ya, saya mencintaimu karena Allah. Ya, disampaikan. Wa itmari syafaqah, kemudian menyembunyikan ketulusan, yakni artinya di dalam hatinya itu betul-betul tulus. Li'anna dhalika ashrahu li sadri, karena hal tersebut lebih melapangkan dada si murid ini. Wa atlaqu li wajhi, itu akan membuat dia lebih berseri-seri. Wa absatu li su'ali, akan membuat dia lebih tenang dalam bertanya, tidak panik gitu kan. Kenapa? Karena gurunya welcome gitu, masya Allah, sehingga semangat untuk bertanya. Ustaz, antum begini. Tapi kalau seandainya dari awal sudah, nah, apa tuh? Ya. Pasang wajah yang agak seram atau tidak nampak menterhib kedatangan muridnya, maka murid pun panik, tidak jadilah mau tanya gitu. Ya, tidak jadilah mau tanya. Wa yazidu fi dzalika liman yurja falahuhu wa yadhharu salahuhu, dan dia lebih memaksimalkan itu semua bagi murid-murid yang diharapkan keberuntungannya kelak dan lebih nampak lagi kesalehannya. Artinya ini orang-orang yang sangat sungguh-sungguh nih. Lebih tampakkan lagi keceriaan kita ketika bertemu dengan dia, lebih menampakkan lagi tarhib kita kepada dia. Wabil jumlah, secara umum, fahum wasiyatu Rasulillah fi ma rawahu Abu Sa'id Al-Khudri, mereka itu adalah wasiatnya Rasul. Para penuntut ilmu adalah wasiatnya Rasul sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innan nasa lakum tab'un," sesungguhnya manusia itu mengikuti kalian. "Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqahuna fid din," sesungguhnya ada orang-orang yang datang kepada kalian dari penjuru dunia untuk tafaqquh fid din. Datang dari Kandis, datang dari pinggir, datang dari Duri 13, datang dari Dumai, datang dari Malaysia, datang dari Brunei, datang dari Mesir, ya, untuk menuntut ilmu, mengambil ilmu dari sang guru. Fa idza ataukum, maka kata Nabi, kalau seandainya mereka datang kepada kalian, fastausu bihim khaira, maka ambillah wasiatku untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Artinya para penuntut ilmu itu menjadi wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya di antara wasiat Rasul, seseorang hendaknya berbuat baik, bersikap baik terhadap para penuntut ilmu, ya. Wa kana al-Buwaiti, dan adalah al-Buwaiti. Al-Buwaiti ini termasuk salah satu ulama mazhab Syafi'i. Yutnil qurra, dia mendekati si qurra. Siapa tadi qurra? Para penuntut ilmu secara umum. Wa yuqarribuhum, dia mendekati mereka, idza talabul ilma, kalau seandainya mereka menuntut ilmu. Kalau seandainya ada para penuntut ilmu, para santri, para pelajar datang untuk menuntut ilmu, didekati oleh si Al-Buwaiti rahimahullahu taala. Wa yu'arrifuhum fadla Syafi'i wa fadla kutubi, dia beritahu kepada murid tadi atau penuntut ilmu tadi tentang keutamaannya Imam Syafi'i, tentang keutamaan dan keistimewaan kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Ngefans sekali sama Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i di antara ulama imam yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam ilmu ini. Wa yaqul, artinya beliau pantas mendapatkan sanjungan-sanjungan seperti itu. Lalu Al-Buwaiti mengatakan kepada penuntut ilmu itu, setiap kali dia mendapati ada seorang penuntut ilmu di dekatinya itu, dan dia akan berkata, kana Syafi'iyyu ya'muru bidzalik. Dulu Syafi'i memerintahkan kami untuk melakukan itu. Apa maksudnya? Agar mendekati para penuntut ilmu, ngobrol-ngobrol, berbicara, ya. Wa yaqul, dan beliau berkata, isbir lil ghuraba, bersabarlah kamu untuk orang-orang asing. Para penuntut ilmu dulu tidak tanggung-tanggung kalau menuntut ilmu keluar merantau, melakukan rihlah fi talabil ilmi. Rihlah, mengembara, berkelana. Sehingga di Mesir itu mungkin dari berbagai negara. Ya. Di Hijaz nanti ada juga yang dari negara luar. Di sini banyak juga. Maka ini semua disebut apa? Ghuraba. Ghuraba itu orang asing. Ya, yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanah airnya, itu disebut ghuraba. Wa ghairihim, juga selain mereka, minat talamid, dari murid-murid. Kenapa dikhususkan kata ghuraba di sini? Karena orang asing itu, dia biasanya kalau datang merantau untuk menuntut ilmu, itu biasanya cuma punya waktu sedikit. Dengan waktu sedikit tersebut, kadang sikap dia tidak seperti orang yang mukim. Kadang ada dari sikap-sikapnya yang tidak menyenangkan, maka sabar. Ya, sabar. Contohnya apa ya? Contohnya seperti ini. Ya. Saya pernah, kalau tidak salah, pernah dimarah oleh guru Al-Quran saya karena mendesak beliau gitu. Ya. Ustaz tidak ingat lagi, tapi bahasa kasar yang kira-kira seperti ini, atau bahasa kita sekarang kira-kira begini. Ustaz datang, Syekh, bisa tidak antum luangkan waktu antum untuk saya membaca satu hari setengah juz minimal? Ya, kalau Ustaz satu hari menyetorkan setengah juz, berarti untuk tamat 30 juz berapa hari itu? Berapa hari? Setengah juz setiap hari untuk menamatkan penyetoran Al-Quran untuk ngambil sanad tadi itu berapa hari berarti? 60 hari. Berapa bulan itu? 2 bulan. Ya? 2 bulan. Jadi ketika itu Ustaz sudah lulus S1, ya, mendaftar S2 di sana, lulus, tapi belum masuk, ya. Di samping itu juga mendaftar ke Brunei. Sambil nunggu-nunggu ini, dan sudah ada ancang-ancang tekad di sini, kalau lulus yang di Brunei, saya meninggalkan Mesir. Ketika itu belum keluar juga, kira-kira bulan 9 lah ketika, atau bulan 8 ke 9. Disitulah Ustaz baru rasanya ingin fokus untuk mengambil sanad. Sebelumnya sibuk ngafal saja, ya, nyetor untuk ngafal saja, menyetorkan hafalan, belum ngambil sanadnya. Ya. Karena kebanyakan para musnid yang memberikan sanad itu tidak memberikan sanad kecuali kita sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Begitu di akhir-akhir Ustaz rasa saya harus mengambil sanad. Ini di antara kelebihan Mesir itu adalah berserakan para qurra di sana. Ya, bahkan sanad tertinggi adanya di Mesir. Ya. Para qori-qori terkenal munculnya dari dari Mesir. Saya harus manfaatkan karena selama 4 tahun itu Ustaz tidak fokus di situ. Ya. Datang ke guru itu, Syekh, ana cuma ada waktu 2 bulan atau 2 bulan setengah, kira-kira bisa enggak meluangkan waktu untuk ana nyetor 1 hari setengah juz. Ya. Karena ketika itu murid-murid yang nyetor banyak sekali, dia cuma ngasih maksimal 2 rubuk. 2 rubuk itu setengah dari setengah juz. Enggak selesai ini gitu kan. Ustaz minta secara khusus. Kira-kira bahasa kasarnya seperti ini. Enak aja gitu. Ini murid-murid sudah banyak sebelum kamu, semuanya 2 rubuk, kamu tiba-tiba datang minta apa? Nah, ini kadang guroba, orang-orang asing itu yang sedang menuntut ilmu di perantauan seperti itu. Kadang gara-gara masanya yang sedikit ada adab yang kurang baik. Ya, yang keluar dari dia, maka pesan Imam Syafi'i, isbir lil guroba. Mohon sabar untuk mereka ini. Ataupun murid-murid yang lain selain mereka. Tapi dikhususkan guroba karena itu. Kadang-kadang sikap mereka berbeda. Ditambah lagi dari sisi apa? Dari sisi kadang adatnya berbeda. Ya, adatnya berbeda. Orang Nusantara atau orang Melayu, ya, Nusantara ini, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, itu kalau di majelis itu sukanya diam saja. Hah? Indakum soal, ada pertanyaan? Tidak ada yang bertanya. Yang bertanya itu orang Rusia, orang Afrika, orang Mesir, orang ini. Ya, orang Nusantara, kalem sekali gitu. Ya, tidak berani nanya. Nanya pun pelan sekali suaranya. Ya, pelan sekali suaranya. Berkali-kali Ustaz mau berhenti di tengah jalan, di tepi jalan, di dalam oplet seperti itu, terlewatnya jauh. Kenapa? Suara kita tidak sebesar mereka gitu. Tidak biasa, kita kalem gitu. Kiri bang, gitu. Kiri bang. Tidak terdengar sama mereka itu. Nah, intinya adalah, orang Nusantara ini lebih terkenal dengan malunya. Ya, segannya. Sampai malu pun bertanya. Kadang sebahagian guru tidak suka gitu. Ya, diam-diam saja kan gitu kan. Nah, ini juga diantara yang berbeda dari orang asing. Ya, yang berbeda dari orang asing. Kalau seandainya datang orang Mesir ke sini juga sama. Ada mungkin sikap-sikap mereka yang mungkin tidak biasa di sini. Ya, tidak biasa di sini, maka bersabar. Kalau mungkin kalau kita di majelis ada yang mungkin buang hingus di sini gitu kan. Mungkin kita risih gitu. Di Mesir biasa. Kalau ada orang Mesir di sini maka bersabarlah sedikit kan gitu. Ya. Di mana-mana kita di masjid, di mana kita mendengar itu. Ya, tisu semua orang Mesir itu pasti bawa tisu di dalam kantong mereka karena kebiasaan mereka itu buang ingus pakai tisu, enggak langsung ke tanah. Ya, atau repot-repot cari hamam langsung pakai tisu lalu dikantongin lagi, nanti kalau ada kesempatan baru buang di tong sampah. Sehingga dimanapun mereka berada, di oplet sama kita, di kereta api, di masjid sekalipun, kuat-kuatnya itu. Ya. Nah, itu kalau ada di majelis dekat kita, maka gurunya juga harus bersabar. Ya. Baik. Kemudian wakila dikatakan pula, kana Abu Hanifah, adalah Abu Hanifah akraman nasi mujalasatan. Dia adalah orang yang sangat memuliai, ya. Orang yang sangat memuliai majlisnya, ya, menghormati majlisnya. Tahu di sini? Nah, orang yang paling, maaf, mujalasah di sini bukan majlis tapi muamalah, itu pergaulan. Akramun nas mujalasah, yakni yang paling baik, paling mulia pergaulannya kepada orang lain. Wa ashaddahum ikraman li ashabihi, dan yang paling memuliakan murid-muridnya. Itu Abu Hanifah. Sangat memuliakan murid-muridnya, dan ini yang menjadi fokus utama adab yang ke-14 ini, yaitu bertawadhu dan menghormati orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu kepada kita. Ini adab yang ke-14, dengan begini berakhir fasal yang ketiga dari adab yang kedua. Lalu kita akan masuk insyaAllah ke adab yang ketiga. Buka telinga lagi, duduk rapi. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. insyaallah bersama Ustaz Sony ya. Ustaz Sony akan melanjutkan insyaallah adab para santri atau para murid ini. Ustaz, cukup sampai ini saja adab guru, kemudian adab murid akan dibahas dilanjutkan oleh Ustaz Sony insyaallah taala. Dan penulis, kenapa mendahulukan adab muallim daripada adab muta'allim? Itu dikarenakan ada sebab. Ya, tujuan beliau adalah nasihat ini ditujukan kepada murid-murid yang dia hubbut tasaddur. Ya, cinta apa namanya itu? Cepat sekali mau naik mimbar gitu. Cepat sekali mau langsung mengajar orang. Ya, secara khusus ya, kita mengajar orang dimanapun kita bisa mengajarkan kebaikan, kita ajarkan. Namun mengajarkan ilmu syar'i, semua mau kita ajarkan, fikih kita ajarkan, tauhid kita ajarkan, ini kita ajarkan. Di mimbar kita naik, di meja-meja kajian kita naik. Ya, padahal mereka belum memperhatikan adab-adab ini. Jadi fokus utama penulis ke situ. Meskipun secara tertib yang lebih tepat, yang lebih enak, itu adalah memulainya dari adab-adab penuntut ilmu, baru setelah itu adab-adab para pengajar ilmu. Namun kita berjalan sebagaimana yang ditulis oleh penulis. Dan kita sudah selesai. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Dari adab-adab seorang guru kepada muridnya terbagi menjadi tiga fasal. Kemudian adab selanjutnya adalah adab tentang seorang penuntut ilmu, dan ini adalah adab yang sangat penting bagi kita semua. Ya, maka persiapkan untuk kajian yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang selama ini disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dham. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.